إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبيك المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. الحمد لله إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita telah menyelesaikan empat pembahasan berkaitan dengan Nawaqidul Islam, beberapa perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Yang pertama, asyirku fi ibadatillah, apabila seorang dia terjatuh dalam perbuatan syirik, di antaranya syirik yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah dengan semua jenisnya. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'il yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'a wa yatawakkalu 'alaihim, apabila seorang dia menjadikan wasithah, perantara antara dia dengan Allah dalam perkara ibadah, yang dengan itu dia meminta atau berdoa kepadanya, memohon syafaatnya dan bertawakal kepada mereka. Berdoa sesuatu yang harus ditujukan kepada Allah semata, khususnya doa ul ibadah dan doa ul masalah dalam perkara yang memang tidak layak diminta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula syafaat. Syafaat semuanya milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'an, hanya milik Allah lah semua syafa'at, sehingga semua syafa'at milik Allah SWT. Nabi tidak punya, malaikat tidak punya, orang soleh apalagi tidak punya, sehingga apabila seorang meminta syafa'at kepada selain Allah SWT, maka dia terjatuh dalam perbuatan asyirku billah. Sekarang ada pertanyaan ikhwan, apakah di akhirat Nabi memberikan syafaat? Memberikan? Malaikat memberikan syafaat? Memberikan? Orang soleh memberikan syafaat? Memberikan? Rasulullah katakan, syafaatil malaikah wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al malaikah ayin al-mu'minun. Malaikat memberikan syafaat, Nabi memberikan syafaat, orang-orang saleh kaum mukminin memberikan syafaat. Apakah malaikat, Nabi, orang-orang saleh memberikan syafaat? Apakah malaikat, Nabi, orang saleh memiliki syafaat? Bagaimana? Apakah mereka memiliki syafaat? Tidak memiliki atau memiliki? Tidak memiliki. Kenapa tidak memiliki? Walillahi syafa'atu jami'an, semua syafaat milik Allah SWT. Kemudian para malaikat, para nabi, kaum mukminin memberikan syafaat. Apa maksudnya mereka memberikan syafaat sedangkan mereka tidak memiliki syafaat? Apa ikhwan? Mereka tidak memiliki syafaat, ternyata mereka memberikan syafaat. Bagaimana? Mereka tidak memiliki syafaat, mereka memberi syafaat. Terus kenapa? Karena Bagaimana ihsan kecil? Ihsan sukhra, ihsan asghar, ihsan saghir, ihsan kabir. Ada yang jawab? Kawan? Gimana, Pak? Mereka memberikan syafaat semata-mata mereka diberikan oleh Allah hak untuk memberikan syafaat. Mereka tidak memiliki syafaat. Akan tetapi mereka adalah orang-orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Mereka orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Akan tetapi ikhwan, mereka tidak akan pernah bisa memberikan syafaat begitu saja. Tidak akan pernah mereka bisa memberikan syafaat begitu saja. Mereka hanya akan bisa memberikan syafaat setelah mendapatkan izin Allah SWT. Oleh karena itulah, dan mereka tidak akan pernah bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan Allah dan terhadap orang yang diridhai oleh Allah SWT. Sehingga syarat orang yang akan mendapatkan syafaat yang pertama, diizinkan Allah dan mereka orang yang diridhai oleh Allah SWT. Orang-orang yang mereka tidak diizinkan Allah SWT, maka syafaatnya para nabi, syafaatnya malaikat tidak bermanfaat sama sekali. Maka dikatakan Allah, kam malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Berapa banyak malaikat yang ada di langit yang syafaatnya sama sekali tidak bermanfaat, kecuali setelah diizinkan Allah dan terhadap orang yang diridhai oleh Allah SWT. Di mana letaknya orang yang mereka meminta syafaat kepada nabi atau kepada malaikat, mereka syirik? Ikhwan, di mana letaknya mereka meminta syafaat kepada nabi dan malaikat merupakan perbuatan syirik? Dan ada yang lain? Duh. Ya, karena mereka meminta kepada yang tidak memilikinya, meminta kepada yang memiliki, dan yang memiliki adalah Allah SWT. Semuanya tidak memiliki. Dan tidak akan Allah ridha kecuali kepada ahli tauhid. Oleh karena itulah, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, man as'atun nasi bisyafa'atika yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Apa kata Nabi? As'adun nasi bisyafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au min nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak bukan orang yang mereka meminta syafaat kepadaku, akan tetapi orang yang mereka murni tauhidnya. Orang yang mereka murni tauhidnya, yang tulus tauhidnya, ini orang yang mereka akan berbahagia dengan syafaat nabi. Sehingga orang yang hanya orang-orang ahli tauhid yang mereka akan mendapatkan syafaat Allah SWT. Maka meminta syafaat kepada makhluk adalah penyekutuan terhadap Allah SWT, apalagi bertawakal kepada makhluk. Bagaimana mereka bertawakal kepada zat yang rapuh, kepada perkara yang rapuh, yang lemah? Makhluk lemah, bertawakal hanya kepada Allah. Maka kalimat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in menunjukkan iyyaka didahulukannya maf'ul bi. Didahulukannya maf'ul bi. Di antara faedahnya lil hasyr, untuk pembatasan. Bahwasanya ibadah itu semata-mata hanya diperuntukkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tawakal termasuk di antara bentuk ibadah. Tawakal ini tafwidul amri ilallah ba'da akhdil asbab. Yang namanya tawakal, dia bersandar hatinya kepada Allah setelah dia menempuh sebab. Dia menyandarkan hati kepada Allah setelah dia menempuh sebab. Sehingga dalam amal tawakal, mengambil sebab tidak ditinggalkan. Justru dia bertawakal setelah dia mengambil sebab. Orang menginginkan pahala, menginginkan ini rezeki, maka dia tidak akan, maka dia bekerja akhdul asbab dengan bekerja. Kemudian setelah itu hatinya dia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bagi rezeki, Allah yang menjata rezeki manusia, dapatnya seberapa, dia nanti berhasil atau tidak dengan sebagaimana yang dia angan-angankan, dia semuanya totalkan kepada Allah. Maka penyandaran hati total hanya kepada Allah setelah dia menempuh sebab secara maksimal, ini adalah tawakal, merupakan tawakal. Adapun dia hanya pasrah kepada Allah tanpa akhdul asbab, maka ini bukan tawakal yang dibenarkan. Barang siapa yang dia mencela, barang siapa yang dia meninggalkan mengambil sebab, dia telah mencela syariat. Barang siapa yang dia meninggalkan tawakal atau dia bertawakal pada sebab, dia telah menyekutukan Allah SWT. Kita tidak bertawakal pada sebab, akan tapi kita mengambil sebab, karena mengambil sebab merupakan hal yang masyru'. Baru kita kemudian bertawakal total kepada Allah SWT berkaitan apa yang kita lakukan tersebut. Orang pengen punya anak, bertawakal kepada Allah, harus bertawakal. Akan tapi kalau dia tidak mengambil asbab, terus bagaimana caranya keluar anak? Dia terkawin tidak? Orang kawin aja, orang nikah saja tanpa jima, enggak mungkin akan keluar anaknya. Dari mana anaknya keluar? Orang jima aja belum tentu keluar anaknya, belum tentu jadi anaknya, apalagi tidak jima. Setelah dia jima, dia nikah resmi, kemudian dia jima, dia bertawakal kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan apa yang telah dia cari tersebut. Sehingga akhdul asbab merupakan ini bagian daripada tawakal kepada Allah SWT dan merupakan tuntutan ini syariat. Maka bertawakal kepada selain Allah adalah perbuatan asyirku billah. Yang ketiga telah kita lewati ikhwan, yaitu malam yukafirul musyrikin aw syakka fi kufrihim aw sahaha madzhabahum kafar. Kemudian yang keempat telah kita lewati pula, man taqada anna ghaira hadyi nabi sallam akmal min hadyi wa anna ini hukma ghairihi ahsan min hukmi. Tuntutan iman meletakkan hak tasyri' hanya kepada Allah SWT. Ini tuntutan iman yang pertama. Sehingga ketika dia meletakkan hak tasyri' kepada selain Allah, perbuatan asyirku billah. Kemudian apalagi Allah telah menegaskan bahwasanya agama Allah adalah agama yang sempurna. Allah telah sempurnakan agama yang kamil, yang syamil, agama yang sempurna meliputi segala-galanya. Allah telah tegaskan. Sehingga terbangun keyakinan berikutnya, syariat Allah telah sempurna. Seandainya dia hanya meyakini ada selain Allah yang memiliki hak tasyri', dia syirik. Apalagi kemudian ditambah keyakinan bahwasanya ada hukum selain Allah yang akmal wa ahsan. Belum lagi kemudian uji materi. Silakan lakukan uji materi. Allah yang menantang kepada manusia. Sibghatullah. Wa man ahsanu minallahi sibghah? Itulah celupan Allah, yaitu Islam, syariat Islam. Dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, semuanya merupakan celupan Allah. Waman ahsanu minallahi hukman? Waman ahsanu minallahi sibghah? Apakah ada celupan yang lain yang lebih baik daripada celupan Allah SWT? Allah tantang. Silakan cari. Artinya lakukan muqaranah. Lakukan perbandingan. Silakan bandingkan antara akidah Islam dengan akidah selainnya. Silakan bandingkan antara ibadah Islam dengan ibadah selainnya. Silahkan bandingkan antara akhlak Islam dan akhlak yang lainnya. Silahkan. Syariat Islam dengan syariat yang lainnya, silahkan bandingkan. Lakukan dengan akal yang jernih, hati yang jernih, membandingkan apa yang ada. Silahkan objektif, silahkan ambil kesimpulan. Wa man asanu minallahi sibghah. Mana yang lebih baik sibghahnya antara sibghah Allah dengan sibghah selain Allah SWT? Karena hukum selain Allah, hukum yang dibangun di atas jahiliyah, di atas kejahilan. Dan hukum Allah dibangun di atas ilmu, ilmu Allah SWT. Maka antara syariat Allah dengan syariat makhluk, perbedaannya kama bainal khaliq wal makhluk. Sebagaimana perbedaan antara khaliq dan makhluk. Karena hukum Allah adalah semuanya dari Allah SWT. Dengan ilmu Allah, dengan keadilan Allah, dengan segalanya, kesempurnaan Allah, manusia dengan segala kekurangannya. Maka tentu seorang mukmin tidak akan pernah memiliki keyakinan demikian apabila memiliki keyakinan seperti tadi, akmal wa ahsan, hukum selain Islam adalah lebih sempurna, lebih utama, lebih baik, maka dia telah memiliki keyakinan kafir dengan perbuatan dia tersebut. Sekarang yang kelima, silakan baca. Jangan baca. One. Al-Khamis. Apa bilian? Baca. Ya, yeah, terus. بغضه في القلب كفر. الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل به كفر. Barang siapa yang dia membenci sebahagian dari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia mengamalkan perkara tersebut, maka dia kafir. Ikhwati billah, iman setipis apapun iman itu, maka dia akan memiliki, itu merupakan modal kecintaan. Itu merupakan modal kecintaan. Sehingga tidak mungkin seorang mukmin membenci, seharusnya demikian. Tidak mungkin seorang mukmin dengan imannya dia membenci apa yang telah jelas-jelas datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak akan membenci apa yang datang dari Nabi. Tidak akan pernah ada yang membenci apa yang datang dari Nabi kecuali al-kuffar wal munafiqun. Kecuali al-kuffar wal munafiqun. Kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Orang kafir jelas benci. Tidak akan pernah ridha dengan Islam dan kaum muslimin. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a milatahum. Orang Yahudi, orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan pernah lantardha. Tidak akan pernah, kata orang Jawa, sakjek ndumlek, tahu enggak? Lan, sakjek ndumlek. Tahu sakjek ndumlek? Enggak tahu. Sakjek ndumlek. Mbok nganti ana beling bosok ini. Ada enggak beling bosok, Ivan? Beling tahu enggak beling? Enggak tahu beling. Beling enggak tahu. Mbok nganti ana bakdo kucing. Intinya tidak akan pernah namanya orang Yahudi Nasrani ridha dengan kalian, enggak akan. Dan mereka sangat ingin seandainya menjadikan anda itu kafir sebagaimana mereka kafir. Watu lau takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Mereka sangat ingin sekali seandainya kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir, sehingga kalian dengan mereka sama. Dan mereka aktif, dakwah mereka aktif, mereka selalu mengajak kepada kaum mukminin. Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabiilana wal nahmil khotayaakum. Orang-orang kafir akan berkata, akan pidato, akan mengajak, dia mengatakan kepada orang mukmin, apa perkataan mereka, ikhwan? Ittabi'u sabiilana. Mbok kalian itu ngikuti jalan kami. Ngikuti politik kami, ngikuti ekonomi kami, ngikuti gaya hidup kami, ngikuti tradisi kami. Ini tawaran mereka kepada kaum mukminin. Ini ayatnya. Wakilnya kira-kira begitu enggak, ikhwan? Hah? Wakilnya begitu enggak? Kenyataannya begitu enggak? Apakah orang-orang kafir mereka menawarkan ke negeri-negeri muslimin, menawarkan untuk mengikuti gaya-gaya mereka? Begitu? Ya jelas. Baik dengan terang-terangan atau tidak terang-terangan, bahkan mereka garansi. Apa garansinya? Walnah mil khotayakum. Kalau kalian takut mengikuti kami itu dosa, nanti dosa kalian tak gendong. Nanti dosa kalian tak tanggung sudah. Jaminan mereka memberikan garansi, jaminan. Akan tapi Allah yang tahu hatinya mereka dan tahu kondisi mereka. Wa ma hum bihamilina min syai. Mereka itu enggak mungkin akan gendong dosa kalian, enggak mungkin. Kalian hanya ditipu nanti sama mereka. Apalagi gendong dosa kalian. Gendong dosa sendiri itu sudah dengkek, kata orang Jawa itu gegerit dengkek. Enggak mungkin dia kuat untuk dia bisa menyangga dosa mereka sendiri. Mau gendong-gendong dosa kalian enggak mungkin. Maka kata Allah, "Wa ma hum bihamilina min syai', innahum lakadzibun." Mereka itu hanya dobos, hanya dusta. Dengan apa yang mereka tawarkan kepada kalian, ingin nanggung-nanggung. Artinya kita diperintahkan untuk teguh istiqomah, percaya diri untuk selamat itu hanya dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan keimanan kita. Jangan ditipu oleh mereka. Mereka perwatakannya adalah benci. Sehingga kalau sampai kalian mengikuti mereka, kata Allah SWT, kalian akan dimurtadkan. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minalladzina utul kitab yarudukum an dinikum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang yang beriman, seandainya anda ikuti sebagian dari kelompok ahlul kitab, maka mereka akan memurtadkan kalian setelah kalian iman menjadi orang kafir. Demikian Allah ingatkan kepada kita. Sehingga tidak membenci syariat ini kecuali yang pertama orang kafir, yang kedua orang-orang munafik. Orang-orang munafik, mereka munafik karena memang aslinya sebetulnya kafir. Mereka benci karena sehingga mereka adalah kafir. Dan mereka menampakkan keislaman karena punya kepentingan. Oleh karena itulah, waktu di Mekah tidak ada orang munafik. Kenapa, ikhwan? Waktu di Mekah tidak ada orang munafik. Kenapa kira-kira? Hah? Waktu di Mekah tidak ada orang munafik. Kenapa? Hah? Waktu di Mekah tidak ada orang munafik. Kenapa, ikhwan? Kenapa kira-kira? Kenapa, Wildan? Hah? Selama? Lemah? Yang lain? Ya karena di Mekah itu isine rekoso tok gitu loh. Digebuki, dicaci maki, dikuyo-kuyo, dipelekoto ibaratnya sudah rekoso tok isinya itu. Ngapain mau munafik-munafikan? Munafik itu karena mencari keuntungan. Kalau dia tidak munafik maka dia akan rugi. Rugi dunianya maksudnya itu. Maka supaya dia bisa menyembunyikan niatnya jahat dia, maka dia berlaku nifak. Etok-etoknya Islam. Sehingga dia menampakkan zahir keislaman. Maka orang munafik adalah itharul Islam yubtinul kufra. Mereka adalah menampakkan keislaman dan menyembunyikan, ya ini keimanan mereka, menyembunyikan kekafiran mereka, nifaq. Mereka sembunyikan karena kalau tidak mereka sembunyikan ada sesuatu yang hilang dari mereka, ada yang mereka khawatirkan. Maka kemunafikan ajaran di Madinah, karena mereka telah melihat kenyataan muslimin yang kuat dan mereka ada agenda tersembunyi, sehingga mereka terpaksa untuk menampakkan keislaman. Dan orang munafik ketika mereka diajak untuk meniti jalan lurus, mengajak mengalukan amalan yang mendatangkan ampunan Allah SWT, mereka akan menjadi orang yang paling pertama menghalangi dan berusaha untuk menghalangi agar tidak terwujud. Allah diantaranya katakan tentang orang munafik, Allah katakan, wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawar usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Atau ayat Allah yang lainnya, Allah katakan, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Kalau mereka diajak untuk mewujudkan risalah Allah, risalah Rasulnya, diajak untuk mewujudkan, mengikuti, mewujudkan risalah Allah Rasulnya, yasudduna, ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Orang-orang munafik itu yang paling getol. Orang munafik ini yang paling getol menghalangi untuk mewujudkan, ya ini apa yang menjadi risalah Allah. Paling getol. Sehingga karena mereka adalah orang sesungguhnya tidak ada iman sama sekali. Maka kalau di dunia politik, mereka orang yang paling menghalangi jangan sampai ada Islam dibawa-bawa ke ranah-ranah situ. Mambu pun jangan. Mambu. Jangan sampai bau-bau, hanya bau tok itu loh. Jangan sampai. Gak usah bau-bau Islam, bau tok itu belum apa-apa. Gak boleh baunya tok dibawa ke situ, gak boleh. Ini hati nifak. Ini adalah jiwa yang nifak. Seandainya dia muslim tidak akan seperti itu. Yang demikian itu hanya layak dilakukan orang kafir. Seandainya dia muslim, jiwa dia akan tidak seperti itu. Jiwa orang mukmin seperti yang dikatakan Allah SWT, apa? Mereka adalah yang akan lega menerima apa yang datang dari Nabi SAW. Maka Allah katakan, wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Rapantes, kata Allah, rapantes. Gak pantas babar belas, gak pantas. Gak ada pantasnya orang itu dikatakan mukmin. Tidak pantas mukmin laki-laki atau perempuan apabila Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkara, kemudian dia masih memiliki pilihan lain dari pilihan Allah dan Rasulnya. Kalau kayak gitu ngaku mukmin, kata Allah, itu gak pantas. Nek kata orang Jawa apa? Ora pawaan gitu. Rapawaan. Orang mukmin tidak akan seperti itu. Sehingga tidak akan membenci Islam, tidak akan membenci apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Maka dikatakan dalam ayat tersebut, "Dzalika biannahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Yang demikian disebabkan karena mereka itu membenci apa yang Allah turunkan. Maka kebencian terhadap apa yang Allah turunkan itu membatalkan amal-amal mereka. Sehingga kebencian mereka membuat rusaknya Islam mereka. Membuat rusaknya Islam mereka. Karena sungguhnya seorang mukmin betapapun mereka adalah orang yang memiliki kecintaan kepada Islam. Seelek-eleki ahli maksiat mukmin, dia masih memiliki kecintaan kepada Islam. Itu kalau betul-betul dia mukmin. Dia memiliki kecemburuan, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ikhwati billah. Maka mencintai Allah wajib fardhu ain. Sebagaimana mencintai Rasulullah juga wajib fardhu ain. Karena itu merupakan iman begitu. Iman itu identik dengan mahabbah. Iman itu identik dengan mahabbah. Maka dikatakan Allah, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah." Yang namanya orang mukmin itu mereka betul-betul amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apabila iman ada dalam seorang. Oleh karena itulah Rasulullah SAW menjadikan iman itu syurut, menjadikan syarat iman itu syarat. Syarat seorang dikatakan mukmin adalah dia mencintai. Semakin sempurna imannya, semakin sempurna kecintaannya. Nabi katakan, "La yu'minu ahatukum hatta akuna ahabba ilaihi min walatihi min walidihi wa walati wa nasi ajma'in." Tidak dikatakan mukmin atau belum sempurna keimanan dia sampai aku lebih dia cintai dibandingkan kecintaan dia kepada bapaknya, kepada anaknya, kepada manusia semua yang ada. Sekarang ikhwan, kalau ditanya kenapa Nabi harus lebih dicintai dibandingkan dengan semua yang ada yang lainnya, kenapa ikhwan? Kenapa Nabi harus dicintai di atas semua yang ada yang lainnya, sampai toh bahkan pada diri kita sendiri? Kenapa ikhwan? Kenapa ya? Apa kira-kira alasannya ikhwan? Kenapa? Berjasa? Telah berjasa. Ikhwan fillah, di dunia ini manusia yang paling layak untuk kita cintai siapa kira-kira? Di dunia sekarang kita ini, hah? Manusia yang paling layak kita cintai di antaranya orang tua kita. Kalau urusan dunia ansih, karena orang tua kita yang paling berjasa kepada kita dan paling sayang kepada kita. Sehingga orang tua kita ibaratnya ingin menyelamatkan kita dari api dunia. Dari api dunia. Jangan sampai kita sengsoro. Nek cara orang kampung, carane wong kampung. Bapaknya itu dia rela ke sawah sampai kegeri melong-melong. Karena kesorot sengingi terus tiap hari. Sampai kadang bungkuk-bungkuk karena macul terus, kesuwen maculnya. Tiap hari dia lakukan kayak gitu. Di antaranya demi anak. Sing penting nak, le, kowe ora kaya bapak. Sehingga demi kemuliaan anak, orang tua rela ngapain? Rela ngapa-ngapa. Ibu-ibu juga demikian. Sehingga orang tua yang paling layak kita cintai dibandingkan dengan yang lainnya. Maka Nabi menjadikan orang tua Ini awsatu babil jannah, pintu tengahnya surga. Di antara cara meraih jannah adalah dengan dia merawat orang tua dia, karena dia merupakan pintu yang harus dilalui untuk mendapatkan jannah. Nah, kalau orang tua kita dengan semua curahan kasih sayangnya itu untuk menyelamatkan kita dari sengsara di dunia, ikhwan, Rasulullah SAW dengan semua penderitaan yang beliau tanggung dalam rangka menyelamatkan kita dari api akhirat, kesengsaraan yang abadi. Sehingga Nabi dakwahkan agama dari awal sampai akhir dengan segala kesengsaraan yang beliau tanggung, caci makian, siksaan, pengusiran, berengkolangan. Pernah enggak Anda umpamanya membimbing di kampung berdakwah dengan sangat sangat berharap sekali orang kampung mendapatkan hidayah, walaupun Anda diperengkolangi, dicaci maki, kemudian didoni? Pernah enggak didoni? Cuh gitu. Antum dakwah, ceramah-ceramah gitu, lalu ada orang maju. Cuh. Nabi diludahi. Pernah enggak antum waktu sholat memanya, tahu-tahu kemudian diberui jeroan, pedus atau jeroan sapi? Nabi mendapatkan yang demikian. Pernah enggak Anda dibilang orang majnun, gila, sinting, dasar orang kopla? Nabi, mereka melakukan demikian kepada Nabi. Pernah enggak Anda diberongkolangi sama orang, dikerutuk yomai? Itu masih mending, yang dikerutuk rumahnya, kotak-kotak. Ini yang diberongkolangi jasadnya Rasulullah SAW, sampai berdarah-darah, sampai ndelewer-ndelewer darahnya itu. Semua ditanggung Nabi dengan kesadaran, dengan kesabaran. Sampai Nabi ditawari malaikat, ya Rasulullah, kalau Rasul mau, gunung ini mau tak angkat, dibelekkan sama penduduk kampung yang melempari Nabi supaya amblek, sudah selesai riwayat mereka. Kalau antum ditawari bagaimana? Semonggo malaikat, monggo. Nabi enggak demikian. Bagaimana sayangnya Rasulullah, sehingga Rasulullah menanggung dari awal sampai akhir dengan segala penderitanya di Madinah dengan jihadnya. Jihadnya Rasulullah, ikhwan, kalau antum hitung dalam sejarah sirah, dalam waktu 10 tahun di Madinah, berapa kali peperangan yang terjadi, ikhwan? Sekitar 28-an kali dalam sirah, sekitar itu kurang lebih. Lah kalau sekarang 28 dibagi 10 tahun, bagi 10 berarti setahun kira-kira berapa kali perang? Peng telu, kira-kira 2 lebih 3 kali, kurang lebih begitu. Setahun perang peng telu kira-kira 4 bulan sekali perang. Sehingga pengorbanannya banyak. Tentu perang pengorbanannya bukan hanya dia mangkat, ya mangkat nganggo duit, nganggo bondo, nganggo kendaraan, pembiayaan segala macam. Daurah saja enggak pakai biaya, apalagi perang. Sehingga mereka korbankan banyak hal, semuanya lah demi tersebarnya risalah hidayah di tengah-tengah manusia. Sehingga layak Nabi dicintai di atas semua yang lainnya. An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih layak untuk diutamakan dibandingkan dengan kaum mukminin mengutamakan dirinya sendiri. Bahkan kepada diri mereka sendiri Nabi lebih harus diutamakan. Maka iman itu identik dengan mahabbah, dengan cinta. Kalau sampai kemudian justru dia benci, maka ini bertentangan dengan fitrah iman. Bertentangan dengan fitrah iman, sehingga ini akan bisa membatalkan jenis keimanan, membatalkan keselamatan dia. Kita lanjut as-sadis yang keenam, biar cepat habis. Baca. Syukran. Ayo. Yang lain lanjut. Iksan, Saghir, Aji. Ya, terus. Siwak wa qasu syarib. Wa akhdi sya'ril ibti. Ma balukum billati yaqul. فإنه يحترم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويحترم سنانا ويحترم الأبادنا ولا يقول هذه سنة. درس. والدليل قال تعالى ضعيفةً سبب نزولها ما رأينا مثل قرائنا أقذب ألسنان ألسنة أقذب ألسنة ترس وأجبان شاب وهذا وذاب يبلغ ووجد الوحي Naqatin. Naqta'u bihik. Ma qasadna. Al-maqsa. Al-maqsa. La yathafid ilayhi. Dala ala anhum qabla hadhihi al-maqala qabla la yumsaghu taqadahu ma nakum alayhim bi mujarrati taqallum taqallum bi mujarrati taqallum aw tarafum aw ta'ri min ayna nakum bi hadha al-kalam wa hadha al-qawl Allahu hakama alayhim bi iddati wa hum yaqulun kunna naqulu wa na'abu indi anfusina bisyadatin aw naqsin aw taqidatin min indi anfusina ya ikhwati billah as-sadis di antara naqid min awaqidil Islam man istahza'a bi syai'in min dini rasul aw thawabi aw thawabillah aw iqabi kafar. Barang siapa yang dia istihza' memperolok-olok, melecehkan, memperolok-olok menjadikan bahan pelecehan, ketawaan, perendahan bisyai'in min dini rasuli, sesuatu yang berkaitan dengan agama Rasulullah SAW, agama Islam, au thawabilah, atau dengan terhadap pahala-pahala Allah SWT, au iqabi, atau berkaitan dengan ancaman-ancaman Allah, maka ini bisa menyebabkan dia kafir. Yang ketujuh ini, ikhwan, dasarnya adalah bahwa seorang mukmin adalah orang memiliki rasa ta'zim. Dengan imannya dia akan memiliki rasa ta'zim, pengagungan. Seorang yang dia beriman kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa muhammadin nabiyya wa rasula, maka terhadap perkara ini dia akan memiliki rasa ta'zim. Ta'zim terhadap Allah, ta'zim terhadap ini Islam, ta'zim terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan rasa ta'zim kepada yang berkaitan dengan din tersebut, termasuk ulama yang mewarisi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentu sesuai dengan kedudukannya dan keadaannya. Maka sesungguhnya semua kerusakan yang terjadi bermula dari kurangnya atau bahkan tidak adanya rasa ta'zim. Oleh karena itulah, ikhwan, kenapa pendidikan awal terhadap umat sebelum membebankan berbagai macam beban syariat adalah pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini yang akan menjadikan dia memiliki rasa ta'zim, pengagungan, yang akan menjadikan dia memiliki rasa ta'zim. Orang kalau tidak tahu, tidak akan mengagungkan. Sekarang ada dua orang di terminal, satunya tukang becak, satunya profesor, doktor. Tapi antum gak kenal sama yang profesor, doktor, dosen, killer, kalau nguji orang sampai mencret namanya. Antum gak kenal. Maka karena antum gak kenal, dianggap bodoh, gak ada rasa ta'zim, karena tidak mengenal siapa orang tersebut. Maka pengenalan awal mengenalkan Allah, mengenalkan yaumul akhir, sampai menjadi sebuah keyakinan, menjadi sebuah keyakinan dalam hati yang mengikat hati, menjadi akidah. Ini yang akan melahirkan hati seorang memiliki rasa ta'zim, pengagungan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala ketika berbicara tentang orang-orang yang mereka ahlul maksiat, ahlul kufur, ahlul syirik dan semisalnya, pangkal pokok semuanya terwujud itu adalah karena tidak adanya rasa ta'zim terhadap Allah SWT. Maka Allah katakan, wama qaddarullaha, wama qadarullaha haqqa qadri wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawatu matwiyatun biyaminih. Mereka sesungguhnya tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan. Lalu Allah terangkan sebagian keagungan Allah, padahal di hari kiamat kelak semua bumi itu semuanya akan digenggam oleh Allah, dan langit akan digulung oleh Allah dengan tangan kanannya, dengan tangan Allah SWT. Ini sebagian keagungan Allah. Kenapa mereka kafir, musyrik, melecehkan, menentang? Karena mereka tidak mengagungkan, dan karena tidak fahamnya sehingga tidak mengagungkan. Ketika Nabiullah Nuh mengomentari tentang umatnya yang tidak beriman, yang berengkeli, yang menentang, yang mendustakan, yang bersikap sedemikian rupa dengan Nuh. Apa kata Nuh? Malakum la tarjuna lillahi waqara. Kalian memang tidak mengagungkan Allah dengan sebenar pengagungan, sehingga rasa ta'zimnya tidak ada. Seandainya mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan musyrik. Bagaimana mereka akan musyrik? Mereka mengetahui Allah sedemikian rupa, tidak serupa dengan makhluk. Kekuasaan ada segala-galanya di tangan Allah. Allah sempurna total. Dan makhluk semuanya adalah dhaif. Makhluk semuanya bergantung pada Allah. Bagaimana dia samakan? Maka tidaklah seorang menyekutukan Allah kecuali karena enggak ada ta'zim kepada Allah SWT. Seandainya mereka punya ta'zim, tidak akan kafir. Kenapa mereka kafir? Karena tidak punya rasa ta'zim dengan Allah SWT. Sehingga mereka mengingkari, mereka melecehkan, mereka mendurakai, menentang. Seandainya mereka ta'zim, mereka tidak akan menjadi ahlul bidah. Kenapa? Karena seandainya mereka ta'zim, dia faham Islam sempurna, datang dari Allah, dia mengagungkan Allah, dia akan memuliakan Islam dengan tidak membuat bid'ah-bid'ah yang merupakan reka hawa nafsu mereka. Seandainya mereka memiliki ta'zim dengan syariat, karena datang dari Allah SWT. Dan seandainya mereka ta'zim, tidak akan melecehkan Allah, tidak melecehkan Rasul, tidak akan melecehkan agama Allah SWT. Maka pelecehan ini memperolok-olok istihza, perbuatan yang bisa membatalkan keselamatan seorang, keimanan seorang. Karena iman itu asalnya menuntut dia memiliki ta'zim. Dia memiliki ta'zim karena dia tahu bagaimana Allah SWT. Maka ketiadaan ta'zim sehingga dia istihza merupakan perbuatan yang bisa membatalkan jenis keislaman seseorang. Dan tidaklah istihza ini kecuali kufar wal munafikin. Tidaklah istihza kecuali kufar wal munafikin. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaqun wa idza marru bihim yataghamasun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladhallun. Ini orang-orang fajir, orang kafir, orang mujrim terhadap kaum mukminin. Mereka kalau melihat mukminin, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhaqun. Mereka orang-orang mujrim ini ketika mereka mensikapi kaum mukminin, yadhhaqun, mentertawakan. Ya, tertawa macam-macam, ikhwan, ya kan? Ada tertawa nyaman menunjukkan dia gembira, senang, bangga, segala macam. Ada tertawa mengejek, tertawa gembira, mengagungkan, masya Allah, rindu, kangen, segala macam. Dia tertawa karena gembira. Tapi ada tertawa yang pahit. Tertawa yang pahit. Senyum juga demikian. Ada senyum manis, senyum pahit, senyum sepet. Ada senyum nyemek-nyemek. Demikian pula mereka mentertawakan kaum mukminin. Wa idza marru bihim yataghamasun. Kalau mereka lewat melewati mukminin atau mukminin melewati mereka, yataghamasun. Saling memberikan isyarat mata. Isyarat mata juga macam-macam. Ada isyarat mata tanda cocok, kapan kencan. Ada isyarat mata tanda ini suruh bunuh. Bunuh aja. Ada isyarat mata tanda rahasia tertentu. Ada isyarat mata tanda mengejek, melecehkan. Maka mereka melecehkan kaum mukminin. Wa idza marru bihim yataghamasun wa idza anqalabu ila ahlihim anqalabu faqihin. Kalau mereka kembali kepada gengnya, pada kelompoknya, mereka kembali dengan perasaan gembira, bangga, bisa mentertawakan kaum mukminin. Wa idza ra'awhum qalu inna ha'ula ila dhallun. Dan ketika mereka melihat mukminin, mereka bahkan memiliki penilaian kalau orang-orang mukmin itu sesat. Sehingga orang sesat bisa menyesatkan orang mukmin. Karena yang namanya sesat itu apa, ikhwan? Dalam kamusnya apa? Sesat itu ia menyelisih kebanyakan orang, sesat. Sesat. Sehingga mereka mengatakan mukmin adalah Allah dhalun, sesat. Maka kalau kemudian mereka mengecap orang-orang mukmin adalah penganut aliran sesat dan semisalnya, sangat wajar. Mereka tidak menyadari kalau mereka sedang berada dalam kesesatan. Akan tapi mukminin bersabar dengan semua apa yang mereka lakukan tersebut. Ini sikap orang kafir. Orang munafik juga mereka bersikap istihza. Para kaum mukminin seperti riwayat yang dibawakan di sini, dalam perang Tabuk orang-orang munafik bergerombol. Di situ di antaranya ada yang muslim, pemuda muslim. Dalam obrolannya mereka katakan, ma ra'aina mithla qurra'ina akdabu al sunnah wa arghabu butunan wa ajbanu inda liqa'i inda liqa. Kayak kita tidak melihat semisal para qurra kita. Maksudnya para qurra kita adalah Rasulullah dan para sahabat Nabi. Akdabu al sunnah, yang lesanya itu paling dusta. Tentu kenyataan yang ada, yang paling dusta adalah orang-orang munafik. Allah yang menjadi saksi kedustaan orang munafik. Kalau soal berbicara, masya Allah. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim. Mereka kalau berpenampilan akan menakjubkan, akan membuat betul-betul takjub Anda dengan penampilan mereka. Koyok-koyok oh, kata orang. Koyok-koyok oh. Dan kalau mereka berbicara pasti akan Anda dengarkan karena luar biasa pembicaraannya. Akan tapi Allah yang tahu hati mereka. Wa wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah yang menjadi saksi bahwasanya orang-orang munafik orang-orang yang dusta, pendusta. Tapi mereka katakan, kita tidak melihat orang yang paling dusta lisannya kecuali para qurra kita ini. Wa arghabu butunan. Wa arghabu butunan. Apa artinya arghabu butunan? Yang paling rakus dengan makanan. Kalau orang Jawa bilang, apa ya kawan? Apa orang? Kasar orang Jawa bilang. Kata orang Jawa mbadok kami. Urusannya mangan tok. Mangan tok, rene mangan, rono mangan. Urusannya mangan tok. Koyok-koyok enggak ada yang dipikir kecuali mangan tok ini. Urusannya weteng tok. Dia katakan, kita tidak melihat orang semisal qurra kita ini yang ya ini ngurusi weteng tok. Wa ajmanu inda liqa, dan yang paling juben, yang paling pengecut ketika bertemu dengan musuh. Bagaimana pengecut 4 bulan sekali jihad? Hah? Pengecut 4 bulan sekali jihad yang telah membabat kepala lehernya orang kafir sekian banyak, yang pedang mereka sering basah dengan darah orang kafir. Bagaimana juben? Orang munafik selalu bersembunyi, menghindar, pamit, kudur. Alasannya banyak. Paling banyak alasan. Maka ketika perang Tabuk, begitu Nabi datang di masjid, 70-an orang munafik semuanya antri menyampaikan udurnya. Diterima semuanya oleh Nabi. Dan dimintakan ampun sesuai dengan zahir mereka. Tapi 3 orang mukmin yang tidak bisa berdusta seperti mereka berdusta, tidak punya alasan, nggak bisa menyampaikan alasan apa-apa. Karena tidak bisa berdusta, ora pantas, ora luwes berdusta, ora patut sehingga dia enggak bisa berdusta sebagaimana mereka berdusta. Kalau mereka berdusta luwes. Luwes. Ngapusin yang luwes. Karena sudah jadi pekerjaannya. Kalau sudah jadi pekerjaannya itu saropatut. Nyopet kalau sudah jadi pekerjaannya cak cak cak cak. Terampil. Enggak pakai deg-degan, enggak pakai segala macam, terampil. Cak cak cak cak suat saut. Neng kalau baru nyopet pertama, mau nyopet, belum pernah nyopet babar belas, mau nyopet bisa nerodok dia, bisa nerodok. Nah, ini orang mukmin gak bakat dusta, tapi orang munafik mengatakan kepada tentang para qurra, para rasul dan para nabi adalah orang yang paling dusta lisannya, paling pengecut, paling ini mikirkan makanan, ini istisna yang demikian. Demikian pula orang-orang yang mereka mempermasalahkan simbol-simbol Islam. Apa yang telah yang merupakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ada sebagian orang saking bencinya dengan yang mereka bilang Wahabi itu. Kamu melihat Wahabi itu. Raine, cirinya itu raine, nek dideleng rangenai. Raine dideleng rangenai. Satu. Yang dua, jenggote iku awut-awutan. Semerawut. Ini saking bencinya luar biasa. Katoknya cingkrang. Sehingga dideleng ra pantas belas. Orang seperti ini bisa terjatuh dalam istihza. Karena yang dilakukan semuanya adalah yang merupakan semata-mata ini yang semuanya merupakan sunnah daripada sunnah Rasulullah yang jelas hadisnya, yang jelas hadisnya. Yang demikian dikhawatirkan terjatuh dalam istihza. Termasuk komentar yang lain-lainnya, masalah sunnah-sunnah, fitrah, potong kuku, segala macam, potong rambut, cabut-cabut bulu dan sebagainya, dibilang barang-barang yang menjijikkan dan sebagainya. Ini adalah ucapan-ucapan yang bisa jatuh dalam istisna. Ala kulli ikhwati fillah, tidak layak. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka istisna, baik dengan serius atau dia hanya seakan-akan sekedar merupakan guyon semata-mata. Maka walaupun dia guyon tanpa niat dan sebagainya, itu bisa menjadikan dia membatalkan keislaman mereka. Allah katakan la taqtadiru qad kafartum ba'da imanikum, tidak ada udzur buat kalian, kalian telah kafir setelah iman kalian, sedangkan kalian mengaku bahwasanya ya Rasulullah kami tidak melakukan kecuali sekedar hanya yaitu guyonan saja, hanya guyonan. Dia bilang ini sekedar semata-mata pembicaraan orang yang pembicaraan safar untuk ngisi waktu luang orang yang safar. Ya Rasulullah innana natahaddats haditsa rum. Ya Rasulullah kami tidak bicara kecuali pembicaraan orang yang sedang yakni perjalanan, guyon-guyon supaya menghindarkan kepenatan sebagainya dan seterusnya. Naqta'u bihi anna as-safar ma qasadna al-istisa wa inna ma qasadna al-masah. Yani guyon, kami tidak ingin istihza melecehkan, tapi kami guyon. No, Rasul tidak menoleh kepada mereka. Maka Allah katakan, abillah, qul, sampaikan ya Rasulullah, abillah, apakah terhadap Allah, wa ayatihi, dan terhadap ayat-ayatnya, wa rasuli, terhadap rasulna, kuntum tastasiun, kalian menjadikan bahan olok-olokan, alangkah sangat kualatnya. Kalau orang punya takdir minta maaf, orang tak tidak akan menjadikan olok-olokan. Sekarang ada enggak orang Jawa yang Jawa tulen kebatinan percaya sama Nyoro Kidul, kemudian Nyoro Kidul jadikan bahan olok-olokan, guyonan? Enggak berani. Kata orang kualat kamu nanti ini, kualat. Karena melecehkan kepada Nyoro Kidul dan itu senjata mereka. Itu karena berangkat dari punya rasa takdim. Di antara kisah yang pernah terjadi di antaranya di Mesir, Ada seorang mahasiswa yang sudah belajar tauhid, faham tentang tauhid, dia naik taksi. Kemudian kalau di sini kira-kira di Bangjo mandek, ada pengemis dikasih. Kemudian pengemis ini menyebut nama wali yang ada di Mesir tersebut. Nama wali. Kemudian oleh mahasiswa ini, begitu dia menyebut nama wali tersebut, malah duitnya diminta, diambil. Ternyata bukan mau diganti yang lebih gede, diambil, sudah gak jadi ngasih. Sopir taksi ini Gemetar. Ini anak nyebut nama wali, kok malah duit dijaluk lagi. Ini pelecehan kepada wali. Seharusnya ditambah lagi sehingga kelihatan mengagungkan. Sampai akhirnya si supir taksi dengan penumpang mahasiswa ini sampai ratusan kilo itu gak ngomong. Satu yang diucapkan, ya ini kalau dalam bahasa kita ini, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat, selamat. Dia khawatir ciloko, gak selamat. Karena dianggap meleceh, karena dia berpikiran telah melecehkan kepada wali tersebut. Ini adalah rasa ta'zim. Seorang mukmin tentu akan ta'zim dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan kitab Allah, dengan Rasul Allah, dan kemudian akan istihsa, tidak mungkin. Seharusnya dia ta'zim. Terhadap para ulama, kaum muslimin, seterusnya, ini semuanya merupakan perkara yang beracun. Kalau dia minum, dia tenggak, maka bisa membunuh dia, membuat celaka dia semuanya. Kalau lusuk, kalau luhumul ulama masmumah, darah dagingnya ulama beracun, apalagi Nabi, apalagi ayat Allah, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Seorang kalau dia melakukan melecehkan dan sebagainya akan bisa hancur, binasa. Sampai sini dulu ikhwan, kita tukar sekian dulu, insyaallah terlanjutkan besok. Besok di mana tempatnya? Al-Asri. Mereka Al-Asri? Di sini Al-Asri. Al-Asri? Iya. Iya. Insyaallah kita besok di Al-Asri jam 8. Iya. Jam 8 ada di masjid atau berangkat di rumah? Demikian ikhwan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.